Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-63 dari silsilah Sirah Nabawiyah adalah tentang awal mula disyariatkannya jihad. Tujuan jihad di dalam Islam adalah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah menuju ke penghambaan kepada Allah saja, Rabbul Alamin. Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan peragilah mereka sehingga tidak ada kesyirikan, dan jadilah agama ini semuanya adalah milik Allah. Surat Al-Anfal ayat 39. Awal mula disyariatkannya jihad bagi kaum muslimin diarahkan ke sebelah barat kota Madinah, yang demikian memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengancam jalan perdagangan orang-orang Quraisy ke Syam. Kemudian yang kedua, membuat perjanjian dengan suku-suku dan kabilah-kabilah yang ada di daerah tersebut supaya bisa bekerja sama dalam memerangi orang-orang Quraisy, atau minimal mereka netral, tidak berpihak. Karena pada asalnya kabilah-kabilah tersebut cenderung membela Quraisy dan bekerja sama dengan mereka karena merekalah yang mengamankan perdagangan ke Syam. Dan setiap tahun kabilah-kabilah tersebut berhaji ke kota Mekah, dan orang-orang Quraisy merekalah yang menjadi penduduk kota Mekah. Demikian pula mereka cenderung kepada orang-orang Quraisy karena kesamaan akidah, yaitu akidah berhala yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin di depan orang-orang Yahudi dan sisa-sisa orang musyrikin yang masih ada di kota Madinah. Peperangan pertama dinamakan dengan peperangan Abwa, sebuah tempat yang berjarak 24 mil dari kota Madinah. Peperangan yang pertama ini tidak terjadi pertumpahan darah, namun mereka berhasil mengadakan perjanjian perdamaian dengan kabilah Dhamrah bin Kinanah. Sebuah pasukan kaum muslimin juga dikirim ke sebuah daerah yang bernama Saiful Bahr untuk mencegat rombongan dagang orang-orang Quraisy. Dari sinilah orang-orang Quraisy menyadari bahwa perdagangan mereka terancam. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin bukanlah seperti perampok jalanan, karena saat itu kaum muslimin sedang berperang, dan orang yang sedang berperang dituntut untuk melemahkan musuh, baik secara ekonomi maupun kekuatan manusia. Kemudian yang kedua, mereka melakukan itu untuk mengambil harta mereka yang dahulu diambil oleh orang-orang Quraisy ketika kaum muslimin meninggalkan kota Mekah dan hijrah ke kota Madinah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.